dan saya. Sembunyi, ku mohon padamu

jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Kini cinta kau kekasih hati, dibalik senyum indah kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun kau yakini pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati.

Ku berjalan terus tanpa henti, dan dia pun kini telah pergi. Ku berdoa di tengah indah dunia, ku berdoa untuk dia yang ku rindukan. Memohon untuk tetap tinggal, dan jangan engkau pergi lagi. Berselimut di tengah dingin dunia, berselimut dengan dia yang home. Would it be nice to menyampaikannya. Yang ku rasa cinta, tetapi hatiku selalu meninggikanmu, terlalu meninggikanmu, selalu meninggikanmu. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Masih segalanya. Saat aku meratapi kekalahanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku kesandaran hati. Cinta.

padanya. Menunggu karma, aku menunggu karma. Menunggu karma, aku menunggu karma. Dengar dan ingatlah saat aku bangkit dari kesedihan. Engkau kan berlutut memohon diriku, memohon ampunan dari diriku. Oh Tuhan ampunilah aku, niat buruk di doa. Karma, menunggu karma, aku menunggu karma. tersisa di jiwa. Thank you. banyak hal yang ku alami, yang ku temui. Saat bersamamu ku rasa senang, ku rasa sedih. Cukup Aku tak inginkan kau ragu.

ku. Ku harus lepaskanmu, melupakan senyummu, sama tentangmu, tentangku. Thank you. di saat dia pergi. Sungguh bahagia kau ada di sini, menghapus semua sakit yang ku rasa. Mungkinkah kau merasakan semua yang ku pasrahkan? Kenanglah kasih, ku suka diri. Sampai nanti akan selalu berhenti. ingin kau pergi selamanya. Meski duri. panjang, bunga itu tetap mengembang. Oh, cinta ini memenuhi jiwaku, menggenggam nafasku, membelengguku. Katakan padaku ini tak sungguh.

cinta yang berputar. Uang dan waktu kan memudar. Biar cinta yang berputar. Ruang dan waktu kan memudar. Biar cinta yang berputar. Selalu menuntunku. pengamen kereta pun sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu menuntunku untuk kembali berpijak di sengaja. Jantung meledak rasanya. Aku mendengar nyanyian seribu dewa dewi cinta menggema dunia. Bila ku jatuh cinta, aku melihat matahari kan datang padaku dan memelukku cinta. Aku melihat sang bulan kan datang padaku dan menemani aku. Melewati cinta. Tahu aku suami terbaik.

cintamu tak dapat lagi ku maafkan salahmu sayang biar ku sendiri sayang biar ku sendiri sayang biar ku sendiri